Menjunjung keluhuran bangsa dari masa ke masa demi jaya Indonesia pantang undur setapak jua. Tetes darah penghabisan untuk membela negara. Merdeka seluruh Nusantara, sumpah putra Pertiwi. Penjajah pasti hancur lebur dalam api revolusi. Penjajah pasti hancur lebur dalam api.